Mitra bisnis masalah produktivitas hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia. Tidak heran berbagai upaya peningkatan produktivitas banyak direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah. Salah satu wacana yang pernah dilontarkan adalah penyatuan satu zona waktu dengan merujuk pada waktu Indonesia bagian tengah. Meski perkembangan terbaru dari wacana ini belum ada lagi, isu penyatuan zona waktu beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan oleh kalangan masyarakat, termasuk dunia bisnis. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda soal penyatuan zona waktu ini yang diklaim dapat mendukung perkembangan ekonomi khususnya dari sektor produktivitas? Kalau Anda bicara mengenai sektor keuangan, saya kira jawabannya ya, kalau kita marketnya sama dengan Singapura gitu ya. Jadi kalau pasar di Singapura buka, kita bisa bergerak di dalam waktu yang sama, nggak ketinggalan informasi. Tetapi kalau yang lain, saya nggak ngelihat apa itu bedanya. Kemudian secara produktivitas, Amerika itu negaranya juga zona waktunya beda-beda tuh, antara New York di timur dengan San Francisco di sebelah barat tuh bedanya sekitar 3 jam. Ya, kalau dibilang produktivitas Amerika itu tinggi kok. Jadi kalau dari segi produktivitas sih saya nggak lihat. Keuntungannya mungkin hanya di financial sector aja. Financial sector kenapa? Karena kita kemudian berangkatnya atau jalannya bersamaan dengan Singapura yang dianggap sebagai financial hub. Tapi apa misalnya argumennya? Kalau kemudian dipercepat jamnya apa? Dibilang bahwa kerjanya jadi lebih awal gitu. Misalnya gitu. Jadi jam 7 pagi, kemudian tadinya mestinya jam 5, jadi jam 4 sore gitu. Terus apa keunggulannya? Saya nggak lihat, karena jumlah jamnya juga sama kan. Kecuali kalau Anda lihat jumlah jamnya, ditambah jumlah jamnya. Kecuali kalau ada orang bilang mengatakan bahwa listriknya jadi lebih hemat. Kalau listriknya lebih hemat, kenapa lebih hemat? Kalau Anda mulainya pagi, kondisinya masih gelap, Anda perlu listriknya di pagi, kan? Mulainya belakangan, Anda perlu listriknya di belakangan. Saya nggak lihat sebetulnya kalau dalam kaitan produktivitas. Tapi kalau kita bicara mengenai financial sector, mungkin itu menguntungkan. Berarti kita tidak perlu melakukan penyatuan zona waktu? Kalau menurut saya sih nggak terlalu perlu. Kita senang mengadres isu-isu, bukan itu isunya. Anda kalau mau ningkatin produktivitas, jawabannya satu. Skillnya dari orangnya harus naik, investasinya harus ditambah. Itu yang akan meningkatkan produktivitas. Saya ambil contoh misalnya, jumlah pekerja di, persentase pekerja di pertanian itu 40% dari workforce, dari total pekerja. Value added yang dihasilkan di pertanian itu 15%. Jadi kalau saya ambil produktivitas adalah value added per worker 15/40. 0,22 sekian lah, kurang dari 1. Kemudian kalau kita lihat manufaktur, pekerjanya sekitar 15%-an. Value added-nya sekitar 28-30. Berarti produktivitas value added per worker-nya sekitar 2. Kalau kita mau ningkatin produktivitas, yang terjadi adalah labor itu harus dirilis dari pertanian. Karena kalau terlalu banyak orang di pertanian, produktivitasnya rendah. Harus pindah ke sektor manufaktur. Dan manufakturnya harus bisa bergerak. Gimana caranya merilis labor? Harus dilakukan modernisasi di pertanian. Apa itu yang dilakukan? Anda bikin irigasi, Anda bikin infrastruktur, Anda kasih bibit baru. Itu walaupun dibikin satu zona waktu, kalau Anda nggak sediain infrastruktur, nggak dikasih bibit baru, nggak dibikin irigasi, tetap aja orang numpuk di pertanian. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.